Kemudian setelah tahun 6, setelah kemerdekaan, mereka merangkul TNI untuk menghantam sesama TNI, mengadu domba sesama TNI. Nah, setelah reformasi, setelah zaman Soeharto mereka terus di apa, diawasi. Setelah reformasi setelah tahun 98, PKI-PKI ini, komunis-komunis ini sangat licik juga, mereka pinter. Mereka mengubah strateginya itu sekarang tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan fisik. Karena dengan fisik mereka kalah terus ternyata. Ya, begitu bertarung fisik mereka pasti kalah. Nah, mereka mengubah strategi gerakannya itu dengan menunggangi demokrasi. Ya. Jadi sekarang mereka, tadi pertanyaan dari apa guru kita, bagaimana mereka kok bisa bersama dengan kaum liberal? Itulah liciknya mereka. Mereka sekarang berada di barisan kaum liberal dengan berlindung di balik demokrasi dan hak asasi manusia. Sekarang ini mereka bersembunyi di balik itu atas nama hak asasi manusia. Mereka menyatakan bahwa mereka adalah korban pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia. Dengan berlindung, dengan mengusung jargon demokrasi, mereka ikut dalam proses pemilu. Sekarang ini mereka duduk di menjadi anggota dewan maupun mencalonkan diri sebagai pejabat kepala daerah. Ya, menjadi anggota dewan baik di daerah, di Bekasi ada beberapa, di daerah-daerah lain juga ada beberapa. Mereka menjadi anggota-anggota DPRD dengan masuk ke berbagai partai, mereka menunggangi itu, tetapi tetap pikirannya adalah berideologikan komunisme. Sebetulnya intinya apa? Komunisme ini sebagai sebuah ideologi, ya, yang berbahaya sebagai sebuah ideologi itu, mereka filsafat berpikirnya bahwa mereka meyakini betul bahwa segala satu urusan di dunia ini tidak ada keterlibatan dari sang khalik. Ya, bahwa sesuatu itu berdasarkan gesekan dan pergerakan energi. Jadi kalau mau merubah salah satu masyarakat, maka masyarakatnya harus digesek. Jadi ibarat korek api, kalau mau menimbulkan api, itu harus ada gesekan antara korek api yang batang korek api, ya, dengan kotak korek api, itu bergesek menimbulkan api. Nah, mereka, teori mereka begitu. Sehingga tidak ada unsur keterlibatan dari sang khalik yang menciptakan manusia ini. Jadi manusia lahir ya karena ada perkawinan dengan manusia lainnya. Mengubah masyarakat harus digesek antara masyarakat yang kelas bawah dengan masyarakat yang berpunya. Itu gesekan-gesekan itu akan menghasilkan. Itu teori filsafat berpikir. Itulah bahayanya sebetulnya. Ya, itulah sebetulnya teologi anti Tuhannya. Nah, dalam segi ekonomi, mereka akan banyak berhasil merekrut anak-anak muda Islam, ya, di UIN Syarif Hidayatullah itu banyak sekali anak-anak PMI direkrut yang masuk ke forecourt itu rata-rata anak kiai. Yang tadi disebut oleh guru kita Habib Rizik, Andi Arief, itu bapaknya di Lampung itu ketua NU. Bapaknya di Lampung ketua NU itu berhasil direkrut itu. Ya. Artinya apa? Anak-anak muda ini berhasil banyak direkrut itu karena mereka pertama-tama cara merekrutnya, mereka tidak menyatakan filsafat berpikirnya, tidak membuka filsafat berpikirnya bahwa tidak ada unsur keterlibatan dari sang khalik tadi. Mereka menawarkan bahwa masyarakat ini harus diperbaiki ekonominya. Untuk memperbaiki ekonomi, maka kita harus menggandeng masyarakat bawah untuk melakukan perlawanan supaya aset-aset ekonomi itu bisa berpindah menjadi aset-aset milik kaum duafa. Itu yang membuat anak-anak muda Islam itu menjadi tertarik dengan ideologi komunis, termasuk guru-guru di Bekasi, Tangerang, segala macam. Ya. Nah, inilah sebetulnya yang pemikiran-pemikiran yang demikian ini yang belum disadari. Jadi jangan anak muda, terutama yang di basis-basis Islam, jangan gampang tertarik dengan iming-iming bahwa mereka akan memperbaiki ekonomi. Karena apa? Begitu mereka berhasil masuk kekuasaan, mereka akan mendirikan sistem pemerintahan yang disebut dengan sistem pemerintahan kaum proletar. Yaitu sistem pemerintahan satu partai yang hanya boleh hidup itu adalah partai komunis saja. Dan mereka akan memusnahkan semua. Sudah terbukti di Cina, umat Islam di Uyghur, di provinsi Xinjiang, bagian timur Cina, itu dilarang berpuasa kemarin itu. Ya. Mereka akan melarang semua agama. Jadi kalau mereka sudah berhasil merekrut secara sosial, mereka berhasil kemudian meninabobokkan umat Islam dengan pikiran-pikiran seolah-olah mereka berkeadilan sosial, kemudian mereka berhasil masuk kekuasaan karena didukung oleh rakyat, Begitu mereka berkuasa, mereka akan menjadi otoriter. Mereka akan memusnahkan semua agama. Mereka akan melarang semua ibadah. Itulah inti target tujuan terakhir. Kenapa? Sebetulnya antara komunisme dengan liberalisme, antara komunisme dengan kapitalisme, itu ibarat saudara kandung. Sebetulnya. Ibarat saudara kandung. Dua kakak adik saudara kandung. Lahir dari rahim yang sama, rahim sekularisme. Yaitu lahir dari rahim yang tidak menginginkan umat manusia di muka bumi hidup dengan aturan Allah. Mereka ingin umat manusia hidup dengan aturan yang dibuat oleh manusia lainnya. Itu yang mereka inginkan. Itu yang mereka ciptakan. Aturan-aturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Bukan aturan oleh Allah. Itu intinya antara persamaan antara komunisme dengan liberalisme, antara komunisme dengan kapitalisme, antara komunisme dengan sekularisme, itulah inti persamaannya. Dan itu semua harus dilawan. Tidak boleh kita biarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal patung tadi. Ya, soal patung tadi memang betul dikatakan oleh guru kita Ustaz Fathot bahwa patung itu memang apa ditujukan untuk memang angkatan kelima buruh tani tadi. Nah memang idenya kalau untuk menggantungkan baliho besar menolak pencabutan tap MPR S nomor 25 tahun 66 silakan dilakukan. Ya, nggak dihukum lah kalau itu paling-paling ditertibkan. Ditertibkan dalam artinya spanduknya dicabut waktu tempo hari kalau kita tidak salah waktu demo Bismore kita berhasil membuat spanduk baliho menggantungnya di HI. Ya, nah itu paling-paling dicopot saja oleh komunis yang berada di balai kota. Ya, ya komunis juga itu. Ya, itu harus dirobohkan juga itu. Tidak bisa dibiarkan itu. Contohnya, karena tadi saya katakan mereka masuk kekuasaan mereka akan membuat untuk menghilangkan semua agama tadi dan sudah terbukti itu. Ya, itu antek-antek komunis Cina itu. Itu antek-antek komunis Cina. Ya, hampir Cina. Ya, komunis Cina itu harus dilawan. Jadi silakan saja dan bagi saudara-saudara yang memiliki majelis taklim, apa kemudian pengurus-pengurus DPC di tingkat apa daerah, di tingkat cabang, di tingkat kecamatan, itu silakan buat spanduk segede-gedenya. Kami umat Islam, kelurahan mana, kecamatan mana, majelis taklim apa, menolak bangkitnya komunis dan bangkitnya PKI di Indonesia. Spanduk segede-gede itu bisa menjadi gerakan nasional. Dengan begitu mereka takut, ya. Karena apa? Karena mereka kalau sekarang ini untuk masuk ke gerakan fisik ini mereka belum berani. Kenapa belum berani? Ya baru mau pertemuan udah dikubarin Ustaz Khairul tadi ya, gak akan berani mereka. Tapi mereka akan terus menggandeng lembaga-lembaga hak asasi manusia. Ya, lembaga-lembaga hak asasi manusia. Dan sekarang ini kembali lagi pemerintahan rezim yang sekarang ini ya sangat apa namanya berkasih sayang. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, sangat berkasih sayang dengan orang-orang yang berideologi komunis dan mantan-mantan anggota PKI yang tergabung dalam baik itu Pak Korba maupun YPKP. Mereka selain Pak Korba, Yayasan Pak Korba, Paguyuban Korban Orde Baru juga ada namanya YPKP, Yayasan Penelitian Korban Pembantaian 65, YPKP 65 namanya. Ya, nah mereka pakai isu yang demikian. Jadi saya kira silakan saja dipasang. Bila perlu jangan sekedar patung tani di depan panti kan karena tanggal 15 ada pidato, tanggal 14 besok bisa dipasang di gedung DPR, MPR. Spanduk menolak bangkitnya komunisme, menolak permintaan maaf kepada PKI, menolak apa namanya ideologi komunis di Indonesia. Silakan gantungkan juga di depan gedung DPR, MPR. Harga spanduk itu kalau saya tanya dengan tukang spanduk itu murah nggak sampai 500.000. Ya, silakan saja dari kami begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Sudah cukup pengajian kita hari ini. Masya Allah. Karena pentingnya masalah PKI ini sampai molor satu jam. Tapi mudah-mudahan molornya ini ada manfaat buat kita semua. Sebentar lagi kita akan sholat zuhur berjamaah. Setelah itu bagi para ustadz, para kiai, para tokoh makan siang bersama saya di rumah, yang lain ikut di belakang, di samping juga disediakan untuk makan siang. Nah itu yang bisa kita sampaikan. Dan nanti setelah makan siang, saya minta maaf, saya tidak bisa melayani tamu. Biasanya tamu sampai jam 5 sore itu kita pulang. Hari ini nggak bisa karena ada rapat DPP FPI untuk mengatur langkah dan strategi tentang menghadapi PKI. Nah itu saja. Silakan Adi Alwi bawakan lagi tadi Mas Gajah PKI. Setelah itu langsung di komando.